salatahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan dengannya al-musyi' salatahu, orang yang dia kurang bagus di dalam menjalani salatnya. Kama salafa awal al-fasli sabiqi, sebagaimana sudah berlalu di awal pasal yang sebelumnya. Wa kana yaqulu, yakni kalau Nabi itu memerintahkan, berarti asal hukumnya adalah dia merupakan sebuah kewajiban. Ditambah lagi dengan fi'il beliau kana yatma'innu fi ruku'ihi, dan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau saudara bayanan di mujmalin wajibin atau li wajibin mujmal fahuwa wajib. Fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau saudara bayanan dia keluar sebagai bayan, sebagai penjelasan pada perintah dalam syariat yang sifatnya mujmal, sifatnya umum dan hukumnya wajib, maka dia juga menjadi wajib, maka dia juga hukumnya wajib, sehingga tumakninah itu wajib pada setiap gerakan sholat atau pada setiap posisi sholat. Wa kana yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan lagi, beliau mengatakan atimur ruku'a wa sujud. Atimu yakni itmamkan, sempurnakanlah rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud. Fa walladzi nafsi biyadi, maka demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah Subhanahu wa taala, inni la arakum min ba'di dhahri. Sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian, la arakum min ba'di dhahri. Lam dia untuk taukid, maknanya la arakum min ba'di dhahri, sungguhnya aku benar-benar melihat kalian, min ba'di dhahri yakni di belakang punggungku, idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum, saat kalian rukuk dan saat kalian sujud, saat kalian rukuk dan saat kalian sujud. Di sini ada kata-kata idza, sehingga di situ mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bisa melihat para sahabat yang ada di belakang beliau itu ketika ini saja, ketika sholat ini saja, ketika rukuk dan ketika sujud. Makanya dijelaskan di sini oleh Syaikh Al-Albani rahimallahu taala, min ba'di dhahri, maksudnya ay wara'ahu, wara' di belakang. Kama fi haditsin akhar, sebagaimana itu lafaz di hadis yang lain. Qultu, kata Syaikh Al-Albani, wa hadhihi ru'yatu 'ala haqiqatiha, penglihatan ini ya sesuai dengan hakikatnya, tidak dimaknai dengan majas, melihat ya melihat begitu. Wa hiya min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya khassatun bi halati shalah, ini dia kata beliau, ini khusus ketika salat saja. Wala dalila 'alal umum, dan tidak ada dalil bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat di belakang beliau itu bersifat umum, baik salat maupun di luar salat. Tapi yang benar itu hanya khusus ketika salat saja. Qala wa ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat seseorang dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak sempurna posisi rukuk dia, tidak tumakninah pula, wayan quru fi sujudihi, dan dia sendiri mematuk ketika di sujudnya. Sama maksudnya tidak tumakninah, jadi mematuk ya hanya sebentar begitu. Wa huwa yusalli, dalam keadaan dia salat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau mata hadza ala halihi hadhihi," kalau seandainya orang ini dia mati dalam kondisi seperti ini, mata ala ghairi millati Muhammad, nisa dia akan mati tidak di atas tuntunannya Muhammad atau tidak di atas agamanya Muhammad. Yan quru salatahu kama yan quru al-ghurabu ad-dama, dia mematuk salatnya seperti begagak, ya burung gagak mematuk darah. Gagak itu kan makanannya bangkai. Mithlu ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yan quru fi afan mathalu. Matalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi matalul ja'i'. Permisalan, ini masih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang yang dia tidak menyempurnakan rukuknya serta dia mematuk saja di dalam sujudnya, Matsalul ja'i alladhi ya'kulu at-tamra wa at-tamratain la yughniyani anhu syai'an. Maka seperti permisalan orang yang lapar kemudian makan satu atau dua biji kurma yang tidak mencukupinya sedikit pun, artinya tidak mengenyangkannya sedikit pun. Begitu artinya orang yang dia posisinya seperti ini, ketika sholat tidak tumakninah, ketika rukuk kemudian sujud hanya seperti mematoknya burung gagak, dia tidak mendapatkan pahala. La yughniyani anhu syai'a. Sehingga ya, ini sangat keras ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan lauma tahada ala hali hadi ma ta'ala ghairi millati Muhammad. Kalau orang seperti ini salatnya kemudian mati, dia akan mati tidak di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mungkin berkali-kali saya singgung bagaimana kalau ada orang yang dia salat tarawih ya 23 rakaat atau 21 rakaat dalam kondisi 15 menit. Gitu. Rekornya mungkin sudah pecah lagi. Ya. Berapa rekor terbaru? 5 menit. 23 rakaat. Sahih. 10 dah. Subhanallah. 15. Nanti yang lain dengar enggak mau kalah, kita harus lebih cepat gitu. Jadi kayak olahragawan. Mau pecah-pecahan rekor. Na'udzubillahi minal jahil. Kita berlindung kepada Allah SWT dari kejahilan. Waqala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahani khalili sallallahu alaihi wasallam an anqura fi salati naqraddik. Bahwa kekasihku, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam, melarangku, kata Abu Hurairah, an anqura fi salati naqraddik, untuk aku mematuk di dalam salat seperti patukan ayam. Seperti patukan ayam. Wa an altafita iltifata adz-za'labi, dan melarangku untuk aku menoleh seperti menolehnya adz-za'lab musang. Seperti menolehnya adz-za'lab. Wa an uq'iya, an uq'iya ka ik'ail qirdi, dan melarangku untuk duduk ik'a, gitu, duduk jongkok seperti duduk jongkoknya monyet al-qird gitu. Ada yang tahu? Yakni kedua lutut dia itu ditegakkan, kemudian pantatnya diletakkan di tanah, dan kedua tangannya berada di depan, nempel ke tanah, kedua telapak tangannya. Seperti itulah, ya. Nggak usah praktek, bayangkan aja. Bayangkan aja. Wa kana yaqulu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, aswa'un nasi sariqatan. Orang yang paling jelek pencuriannya, alladhi yasriqu fi sholatihi. Yani orang yang dia mencuri dari sholatnya. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholatihi? Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang dikatakan mencuri dari sholatnya? Jadi bukan mencuri harta orang lain, bukan, tapi mencuri sholatnya. Qala, Nabi SAW menjawab, la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Yani orang yang dia tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Kenapa dikatakan mencuri? Maksudnya adalah bahwa rukuk dan sujud itu yang paling jelek. Kenapa? Ya karena dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hak yang harus dia berikan kepada Allah, hak ubudiyah, hak dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia kurangi, tidak dia beri. Nah. Jadi sampai dikatakan atau diibaratkan sebagai seorang pencuri, orang yang dia ketika sholat tidak tumakninah. Para pencuri. Wa kana yusalli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. falamaha bimukhari ainihi ila rajulin la yuqimu sulbahu fir ruku'i wasujud. Maka beliau ya, beliau melirik ya, dengan matanya kepada seseorang yang la yuqimu sulbahu fir ruku'i wasujud. Orang tadi dia tidak meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud. Tidak meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud. Falaman sarafa qala, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai, beliau mengatakan, ya ma'syarul muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, innahu sesungguhnya la sholata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i wasujud. Tidak ada sholat bagi orang yang dia tidak meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud. Tidak ada sholat bagi orang yang dia tidak meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud. Gitu. Disebutkan di sini sampai dikatakan la sholata, tidak ada sholat. Gitu. Karena kalau sampai ya apa namanya, yang dimaksud adalah menyebabkan orang tersebut dia tidak tumakninah, padahal tumakninah itu dia termasuk rukun sholat, sehingga tidak sah sholatnya kalau dia tidak tumakninah. Nah, tapi kalau yang dimaksud orang tersebut dia masih ada jeda tumakninah, cuman dia tidak lurus punggungnya, maka la sholata, yakni la sholata kamilah, tidak ada sholat yang sempurna. Sampai seseorang itu dia berusaha untuk meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud. Allahu a'lamu bishawab. Wa qala fi haditsin akhar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata di dalam hadis yang lain, la tujzi'u sholatur rajuli, tidak sah sholat seseorang, hatta yuqima dhahrah, sampai dia meluruskan dhahr, dia meluruskan punggungnya, fir ruku'i wasujud, di dalam rukuk dan di dalam sujud. Dalam rukuk dan di dalam sujud. Nah, wa hakadha. Jadi benar-benar diusahakan yang pertama meluruskan punggung, tulang punggung sekali lagi, kemudian yang kedua adalah ada jeda tumakninah. Jadi ada jeda dia itu diam di posisi tersebut. Sehingga tidak seperti nukroh, jadi tidak seperti patukan hewan tadi. Baik. Qala azkaru ar-ruku', zikir-zikir ruku', yakni bacaan-bacaan ruku'. Tidak hanya satu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Wa kana yaqulu fi hadzal rukni anwa'an minal adzkari wal adiyah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan di rukun ini, yakni di rukun ruku', beberapa macam zikir dan doa. Beberapa macam zikir dan doa. Nah, zikir yakni seperti bertasbih itu namanya zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa berarti itu ada makna masalah, yakni ada makna permintaan. Makanya kita kalau mendengar kata-kata zikir itu jangan langsung terbayang orang yang zikiran. Doa-doa di dalam rukuk, doa-doa di dalam sujud itu juga sebetulnya zikrun. Sebetulnya juga zikir. Taratan bihada wa taratan bihada, terkadang beliau membaca yang ini, terkadang beliau membaca yang itu. Yang pertama, subhana rabbiyal azim 3 marrat. Subhana rabbiyal azim 3 marrat. Beliau membaca subhana rabbiyal azim itu 3 kali. Nah. Wa kana ahyanan, dan beliau terkadang yukarriruha, mengulang-ulangnya, yakni mengulang subhanallah rabbiyal azim subhanallah. Aktsara min dzalika, yakni lebih dari itu, lebih dari 3 kali. maka dibolehkan untuk seseorang ketika dia memanjangkan rukuknya atau memanjangkan sujudnya itu dia baca zikir yang ada padanya lebih dari 3 kali. Nah, sehingga kalau antum sebagai makmum misalnya sedang ikut rukuk, ya imamnya kemudian dia belum bangkit iktidal, maka perbanyak lagi. Antum sudah baca tasbihnya 3 kali, boleh untuk antum menambahinya, dan itu akan menjadi tambahan pahala. Karena ahyanan yukarriruha aktsara min dzalika. Dari mana bisa tahu? Antum lihat ta'liqnya itu nomor 4. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yustafadu hadza. Diambil faedah bahwa beliau itu terkadang juga lebih dari 3 kali. Minal ahaditsil musarrihati bi annahu alaihi salam alaihi salatu wassalam kana yusawwi baina qiyamihi wa ruku'ihi wa sujudihi. Diambil dari hadis-hadis yang secara jelas mengatakan bahwa beliau alaihi salatu wassalam itu menyamaratakan antara berdirinya, rukuknya dan sujudnya. Antara berdirinya, rukuknya dan sujudnya. Berarti kalau berdiri kira-kira segitu ya rukuknya mendekati. Berdiri dalam posisi membaca Al-Fatihah dan surat pilihan. Jadi itu bukti beliau membaca lebih dari 3 kali. Kama ya'ti aqibah hadzal fasli, sebagaimana nanti akan datang setelah pasal ini. Qala wa balagha marratan fi tikrariha fi salatil laili. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mubalaghah, bahkan benar-benar mengulang-ulang bacaan tersebut ketika sholat malam. Hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamihi, sampai kalau dihitung waktunya panjangnya rukuk beliau itu hampir mendekati berdirinya beliau membaca surat. Padahal wa kana yaqra'u fihi thalatha suwarin minat tuyal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca surat ketika itu 3 surat panjang, Al-Baqarah, Wan-Nisa, wa Ali Imran. Berapa jam? Kira-kira. Ya kalau hampir rata ya rukuknya tuh segitu itu. Ya. Rukuknya hampir segitu. Subhanallah. Ya. Orang yang kuat itu ketika dia kuat beribadah, itu orang yang kuat itu. Nah. Yatakhallaluha du'aun wastighfar, yang diseling-selingi pula dengan doa dan istighfar, kama sabaqa fi sholati al-laili, sebagaimana sudah berlalu di sholat al-lail. Jadi ketika membaca sholat pilihan, ketika sholat sunnah, itu diperbolehkan untuk ketika melewati ayat tentang rahmat misalnya, kemudian berdoa Allahumma arhamni. Ketika melewati ayat tentang maghfirah, boleh untuk dia berdoa Allahumma aghfirli wa hakala. Tapi itu di sholat nafilah. Itu sholat nafilah. Kenapa? Karena tidak diriwayatkan ketika sholat fardu Nabi melakukannya. Dan ibadah itu sifatnya apa? Tauqifiyah. Ibadah sifatnya tauqifiyah, hanya berhenti pada apa yang dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau berolahraga kan kadang tahan ya berdiri sejam gitu kan, 2 jam sambil berlari, sambil melompat. Coba itu kekuatan itu dipraktekkan ketika sholat. Artinya untuk penyemangat kita, ah, saya olahraga saja sejam sanggup, ini sholat baru 15 menit sudah. Wah kata. Demikian pula mungkin ya, di antara masyarakat mungkin dia berdagang dan lain-lain. Kalau di pasar mungkin berdiri untuk berdagang cari duit itu bisa berjam-jam gitu ya. Tapi ketika sholat sudah beda kekuatannya. Begitu. Jadi diantara untuk membangkitkan semangat kita kuat di dalam ibadah seperti itu, untuk cari dunia saja saya segiat itu, saya semampu itu, saya sekuat itu, ini untuk cari akhirat ini. Yang kedua, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi, yakni ditambah dengan wa bihamdihi. Talatan itu juga dibaca 3 kali. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Talatan. 3 kali. Subhana, subhana itu kan usabbihu tasbihan. Jadi usabbihu Rabbi tasbihan. Aku mensucikan Rabbku Al-Azim yang Maha Agung. Tasbihan yakni dengan sebenar-benarnya. Wa bihamdihi yakni wa bihamdihi dan juga dengan memujinya. Dan juga dengan memujinya. Wa bi an ahmadah dan juga dengan memujinya. 3 kali. Yang ketiga, macam yang ketiga ini 1-2 sudah hafal insyaallah. Nah yang ketiga ini, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Jadi ini termasuk doa apa? Doa rukuk ya. Doa rukuk. Adapun kalau memakainya sebagai wirid setelah sholat tarawih, maka butuh kepada dalil. Butuh kepada dalil. Ya, biasa salat tarawih ya. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya. Singkatannya Azwaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang dia yang mewarisi sunnah, berarti kepada sunnah. Adapun jamaah yang dimaksud itu adalah jamaah kaum muslimin di bawah pemimpin muslim, satu pemimpin muslim. Di negara kita alhamdulillah pemimpin muslim, kita termasuk jamaah dan membaiat pimpinan muslim kita, presiden maksudnya. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ketika sunnah datangnya hanya di dalam doa rukuk atau wirid rukuk, maka kita juga memakainya hanya di wirid rukuk saja. Subuh ya, dikatakan di sini qala Abu Ishaq as-subuh alladhi yunazzahu an kulli su, yang ditanzih, disucikan dari segala macam kejelekan. Itu maksudnya subuh kudus, al-kudus al-mubarak, yakni yang maha barokah, yang memiliki barokah yang banyak. Waqila at-tahir, ada yang berpendapat Al-Quddus itu At-Tahir, yakni yang maha suci. Rabbul Malaikati Warruh, jelas Rabbul Malaikati Warruh, yakni Rabb pencipta, malaikat dan Ar-Ruh. Kalau ada malaikat dan juga ada Ar-Ruh, terkadang yang dimaknai dengan Ar-Ruh adalah Jibrilnya alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Qala Ibnu Sayyidah Subuhun Quddusun min sifatillahi azza wa jal, li'annahu yusabbahu wa yuqaddas. Subuhun dan Quddus itu termasuk sifat Allah azza wa jal, karena Allah subhanahu wa ta'ala yusabbah, beliau disucikan, yakni Allah dialah yang disucikan, wa yuqaddas dan yang diagungkan, begitu. Sama disucikan juga. Nah nanti coba praktek mumpung masih ingat. Minimalnya pernah praktek sekali. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh di rukuk. Yang keempat. 1-2-3 hafal insyaallah. Yang keempat. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka, aku mensucikanmu Allahumma ya Allah. Wa bihamdika, dan dengan aku memujimu Allahumma ya Allah. Ighfirli, ampunilah aku, ampunilah aku. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hafal ya. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yatawalul Qur'an. Dan adalah Nabi SAW itu memperbanyak bacaan ini ketika rukuk dan sujud, yatawalul Qur'an, yatawalu apa mana takwil di sini? Mentam. Imtithal. Nah, ini mempraktekan. Mempraktekan dari Al-Qur'an begitu. Apa ayatnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih subhanaka gitu kan. Bihamdi rabbika wa bihamdika wastaghfirhu Allahumma ighfirli. Itu yang dimaksud. Dan ini hadis datang dari Aisyah ya, radhiyallahu anha gitu. Usnad Al-Bukhari wa Muslim. Makna qaulinya ta'awalul Qur'an, adapun makna dari ucapannya ta'awalul Qur'an, ya'malu bima umira bihi fi. Jadi mengamalkan, mempraktekkan dengan apa yang dia diperintahkan dengannya. Ai fi qaulihi au fi qaulillahi azza wajal, maksudnya diperintahkan dalam ucapan Allah azza wajal, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan itu kan surat yang disebutkan idza jaa nasrullahi wal fath, itu kan wa rakana sirhuna fi dina faja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Datang riwayatnya ketika itu, yakni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau kemudian bertanya kepada para sahabat yang menjadi majelis syuranya, menjadi majelis syuranya, kemudian menanyakan tentang takwil ayat tersebut. Setelah menanyai mereka, Umar ibn Khattab kemudian menanyai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, itu adalah pengkabaran tentang dekatnya kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab pun juga menyetujui tafsir tersebut dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi setelah turunnya ayat itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak wirid di dalam rukuknya ya, dengan mempraktekkan apa yang Allah perintahkan di ayat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma aghfirli. Yang pertama tadi apa? Subhana rabbiyal azim. Yang kedua? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Yang ketiga? Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Yang keempat? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma aghfirli. Minimalnya ya, untuk benar-benar kita disebut sebagai ahlu sunnah itu, berusaha untuk disebut sebagai pewaris sunnah, itu ada sunnah yang kita laksanakan. Setiap kita mendengar sunnah, minimalnya pernah kita melaksanakannya sekali. Bahagia. Yang kelima, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi ditasdid wa mukhi wa azmi wa fi riwayah wa idhami dengan jamak wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, laka raka'tu, hanya kepada engkau aku rukuk, wa bika amantu, dan kepada engkau aku beriman, wa laka aslamtu, dan kepada engkau aku berislam, berserah diri, anta rabbi, engkau adalah Rabbku, khasha'a laka sam'i wa basari, khusyuk kepadamu pendengaranku dan penglihatanku, wa mukhi dan pikiranku, otakku gitu ya, mukh, wa azmi dan tulangku, tulang fi riwayah wa idhami dan tulang-tulangku, wa asabi dan urat-uratku. Tentu yang dimaksud ya untuk jamak ini mufrad mudhaf, wa mastaqallat bihi qadami dan apa yang istaqallat bihi qadami yakni hamalathu yang ditopang oleh kakiku gitu. Dan seluruh ma di sini kan sifatnya umum ya, ma istaqalat yakni dan seluruh yang ditopang oleh kakiku, lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Rabb seluruh alam. Jadi kalau ditanya terkadang bagaimana untuk kita bisa mengusahakan kekhusyuan di dalam sholat, maka diantara caranya adalah memahami maknanya, adalah memahami maknanya. Kalau seseorang ketika sholat dia memahami dengan apa yang dia baca ya, memahami makna gerakannya, maka dia akan sangat terbantu untuk bisa khusyuk di dalam sholat gitu. Nah, ketika berdiri misalnya bersedekap gitu, kemudian menurut sunnah kan dia menunduk karena melihat ke tempat sujud. Ini benar-benar posisi ketika seseorang dia menghadap kepada rajanya, penguasanya, dengan ketundukan yang sangat sempurna. Berdoa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti itu kalau dirasakan itu akan sangat membantu di dalam kekhusyuan sholat. Demikian pula seperti tadi, doa-doa itu usahakan untuk kita tahu ya, artinya. Nah, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'alaka sam'i wa basri wa mukhi wa azmi bisawa idhami wa asabi wa astaqalat bi qadami lillahi rabbil alamin. Ini yang kelima. Ada yang langsung hafal? Masya Allah. Kalau langsung hafal ya, termasuk dari Nawadiruz Zaman yang nanti dengar sekali langsung hafal. Diulang-ulang ya. Usahakan punya kitab ini, usahakan punya kitab ini, karena itu sangat banyak faedahnya, antum bisa menghidupkan banyak sunnah yang banyak dilupakan oleh manusia, yang pahalanya itu kan sangat banyak. Bagi orang-orang yang dia menghidupkan sunnah yang sudah banyak dilupakan oleh manusia. Yang keenam, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'azmi wa 'asabi lillahi rabbil alamin. Ya Allah, laka raka'tu, hanya kepadamu aku rukuk, wa bika amantu dan kepadamu aku beriman, walaka aslamtu dan kepadamu aku berislam, wa alaika tawakkaltu dan hanya kepadamu aku bertawakal. Itu anta rabbi, engkau adalah Rabbku, khasya'a sam'i khusyuk pendengaranku, wa basari dan penglihatanku, wa dami dan darahku, wa lahmi dan dagingku, wa azmi dan tulangku, wa asabi dan urat-uratku, lillahi rabbil alamin, kepada Allah Rabb seluruh alam. Itu yang keenam. Yang ketujuh, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Nah, ini pendek nih. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Subhana yani usabbihu, seperti tadi aku mensucikan dzil jabaruti, pemilik al jabarut yani pemilik kekuasaan, qahr, mubalaghahnya dari Jabar Jabarut wal malakut, yakni dari mulk kekuasaan, kehabisan kosakata ini. Qahara itu kan berkuasa untuk memaksa, maksudnya sampai terwujud apa yang dia kehendaki. Kalau malakut itu tasarruf al-mulk, yakni tasarruf, yakni Allah yang mengatur keseluruhannya. Wal kibriya, kibriya itu kesombongan, wal azamah dan keagungan. Wa hadza qalahu fi salatil laili, ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat al-lail. Di salat al-lail. Nah. Ini beberapa adzkar ar-ruku', dikir-dikir ruku' yang dikumpulkan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Sekali lagi usahakan untuk kita itu punya sumber ilmu, kerahkan harta kita untuk mengumpulkan ilmu. Kitab itu ibarat warisan yang tidak akan habis dimakan, malah justru akan berkembang. Kalau yang kita kumpulkan untuk anak cucu kita itu adalah harta, jadi warisan, senang mereka di awalnya, tapi itu juga nanti bakal habis dimakan. Tapi kalau kitab tidak akan habis dimakan, malah justru akan berkembang menjadi amal soleh kita dan anak cucu kita insyaallah ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlan.